Mitra Bisnis, Asosiasi Pengusaha Outsourcing menggugat aturan outsourcing baru yang membatasi pekerjaan outsourcing hanya untuk 5 bidang pekerjaan, yakni cleaning service, catering, security, transportasi, dan pemborongan pekerjaan pertambangan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia, Edi Wijanarto. Pak Edi, apa komentar Anda mengenai hal ini? Dengan keluarnya peraturan ini saya pikir bukan kita saja yang merasa geli ya. Seluruh dunia itu merasa geli gitu. Ada satu negara mengeluarkan satu batasan untuk tidak boleh outsourcing. Dengan di negara manapun juga di dunia, negara manapun juga ya, itu justru menganjurkan outsourcing. Jadi saya pikir kalau memang dari sisi negatifnya pasti sangat negatif. Karena itu kan membatasi ruang gerak daripada usaha-usaha yang sudah mestinya bisa lancar. Tapi hanya dengan adanya masalah ini, ya mereka takut juga kan untuk masuk ke Indonesia. Menurut saya itu geli saja, saya itu baca itu geli saja. Karena bagaimanapun juga, batasan outsourcing itu sebetulnya mempunyai satu nilai positif yang sangat besar. Misalnya kita itu sekarang kita bekerja, terus kemudian kita ada hal-hal yang kita mau kita kembangkan. Misalnya ordernya itu banyak, terus biasanya kita itu bisa lakukan dengan outsourcing. Nah, sekarang dibatasin berarti order itu kan tidak bisa kita terima. Apakah ada dampak dari pembatasan bidang pekerjaan outsourcing ini, Pak, bagi pengusaha? Terasa sekali. Sekarang dengan keluarnya peraturan itu, semua perusahaan sepatu itu yang outsourcing, yang kontrak kerja, itu kita berhentikan. Dan memang belum terekspos, tapi sudah 44.000 orang yang diberhentikan hanya karena ini. Lalu Pak, ada komentar. Sebenarnya yang perlu dibenahi itu bukan melalui pembatasan bidang pekerjaan outsourcing, tapi dari perusahaan outsourcing itu sendiri. Bagaimana menurut Bapak? Saya pikir begini ya, kalau kita sebagai pengusaha, kita juga nggak mau itu kontrak kerja. Kita tidak mau outsourcing. Kita maunya semua karyawan tetap. Tapi kan kita juga tahu bahwa ada peraturan pemerintah yang juga bahwa kalau kita itu semua karyawan tetap, kalau terjadi PHK kan kita mesti bayar apa itu PMTK dua kali dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya ini dari sisi awalnya ini harus kita benahi dulu gitu. Karena dengan keluarnya Undang-Undang nomor 13 kalau nggak salah ya. Sehingga pengusaha itu melakukan semacam cara agar semua karyawan itu kan di outsourcing kan, menjadi kontrak kerja kan gitu. Karena dengan ada lagi satu batasan untuk tidak bisa outsourcing, itu membatasi lagi masalah itu menjadi tidak kompetitif. Kalau misalnya satu usaha tidak kompetitif, pasti tidak akan maju gitu. Itu aja sebetulnya. Kalau kita sendiri itu mau jenis usaha seperti apa dan bagaimana itu tidak bisa menyelesaikan masalah karena yang kita butuhkan itu kan bukan itu. Jadi kalau kita bicara apa dari hal misalnya yang sumber masalahnya kita tidak bahas ya, yang kita bahas mengenai jenis usaha, mengenai ini itu saya pikir juga terlalu kerdil mungkin menurut saya sih. Lalu tindak lanjut seperti apa yang sebaiknya diambil pemerintah, Pak? Sekarang itu semua bola itu di tangan pemerintah. Itu aja. Kalau pemerintah itu ya takut diunjuk rasa yang datang itu 500.000 orang langsung gemetar gitu, jangan jadi pejabat gitu. Kita melihat kan sisinya itu begitu. Kalau kita itu jadi apalagi misalnya contoh dikaitkan dengan politik ya, kemudian unjuk rasa itu semua apa dituntut diiyakan, ya hancurlah negaranya kan gitu. Dan ini yang akan terjadi itu bukan sekarang, 5 tahun 10 tahun lagi ke depan gitu. Demikian Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia, Edi Wijanarto. Saya Wendy Lim.